Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Fayamassara al-ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembacaan hadis yang ke-94 atau hadis yang ke-8 dalam bab mubadarah ilal khairat, bab bersegera menyongsong amal-amal kebajikan. Qala an-Nawawi rahimahullah as-saminu anhu ay an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala yauma Khaybar la uiyanna hadhihi ar-rayata rajulan yuhibbu Allah wa rasulahu yaftahu Allah ala yadayhi. Qala Umar radhiyallahu anhu ma ahbabtul imarata illa yawma idin fatasawartu laha raja'a an ud'a laha. Fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu fa'atahu iyyaha wa qala imsi wa la taltaqit hatta yaftahallahu alayka. Fasara aliyun say'an summa waqafa wa lam yaltaqit fasaraha ya Rasulullah ala madha uqatilun nas qal qatilhum hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah fa idza fa'alu dhalika faqad mana'u minka dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'alallah rawahu muslimun. Qala an-Nawawi rahimahullah fatasawartu huwa bisinil muhmalah ay wasabtu mutatallian. Hadis yang ke-8 berkata Nawawi rahimahullah dan diriwayatkan darinya, masih riwayat dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah menyampaikan pada perang Khaybar di hari ketika terjadi ghazwah Khaybar, perang Khaybar, Rasulullah menyatakan sungguh-sungguh aku akan memberikan bendera perang ini kepada seorang laki-laki yang dia mencintai Allah dan Rasulnya. Allah akan memberikan kemenangan lewat kedua tangannya. Maka berkata Umar radhiyallahu ta'ala anhu yang hadir saat itu, aku tidak pernah mencintai sebuah kepemimpinan kecuali hari itu. Maka aku pun melompat ingin mengetahuinya dengan harapan agar aku yang dipanggil untuk mendapatkannya, mendapatkan bendera tadi sebagai pemimpin perang. Maka ternyata Rasulullah memanggil Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu dan memberikan kepada beliau bendera tersebut, memberikannya kepada beliau. Rasulullah berpesan, jalanlah jangan kamu menoleh sampai Allah memberikan kemenangan atasmu. Maka Ali berjalan sebentar atau sedikit, kemudian beliau berhenti. Namun beliau tidak menoleh karena Rasulullah berpesan jangan menoleh. Maka Ali berteriak, meninggikan suaranya, "Wahai Rasulullah, di atas apa aku harus memerangi manusia?" Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam menyampaikan pesannya, "Perangi mereka sampai mereka mau mempersaksikan bahwasanya tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Kalau mereka mau melakukan yang demikian itu, sungguh mereka telah mencegah darimu darah dan harta-harta mereka kecuali sesuai dengan haknya. Dan perhitungan mereka nanti atas Allah." Telah meriwayatkannya Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Dalam hadis ini, Nabi alaihi salatu wassalam dalam perang Khaybar menyampaikan kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in bahwasanya beliau akan memberikan bendera sebagai tanda bahwasanya pemegangnya adalah pemimpin perang yang ditunjuk oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, yang mana calon pembawa bendera itu disifati oleh Rasulullah sebagai orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya. Dalam sebuah riwayat, Allah dan Rasulnya juga mencintainya. Berarti calon pembawa bendera itu adalah sosok manusia yang mulia. Kenapa? Dapat rekomendasi langsung dari Nabi, dia itu cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya. Akan dalam sebuah riwayat, Allah dan Rasulnya pun mencintainya. Dia akan menjadi amir, panglima pasukan perang, yang dengannya Allah akan memberikan kemenangan untuk meruntuhkan benteng Khaybar. Dari orang-orang Yahud. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu beliau menyatakan, "Aku tidak pernah menginginkan sebuah kepemimpinan kecuali saat itu." Karena apa? Pemimpin yang akan ditunjuk oleh Rasulullah itu jelas orang yang sudah mendapatkan rekomendasi, dia mencintai Allah dan Rasulnya. Sehingga Umar menyatakan, "Aku enggak pernah menginginkan mencintai sebuah kepemimpinan kecuali saat itu." Karena amir yang akan ditunjuk oleh Rasulullah, pemimpin, panglima yang akan ditunjuk oleh Rasulullah, dia direkomendasi manusia yang mencintai Allah dan Rasulnya. Maka Umar berangan-angan, kalau seandainya beliau laki-laki yang ditunjuk oleh Rasulullah, sampai Umar melompat ke depan, menampakkan diri supaya beliau yang ditunjuk gitu. Ternyata Rasulullah alaihi salatu wasalam justru menunjuk Ali bin Abi Thalib. Ini juga memberikan faedah, kita wajib mengimani takdir. Apa yang bukan menjadi bagian kita yang enggak akan kita dapatkan meskipun kita sudah berusaha. Apa yang sudah ditetapkan oleh Allah menjadi bagian kita, ya pasti akan ada sebab yang menyampaikan pada kita. Meskipun sebenarnya kita itu enggak menginginkan. Lah Ali ini enggak menginginkan. Bahkan dalam sebuah riwayat, Ali waktu itu enggak hadir. Rasulullah bertanya, "Mana Ali?" "Oh, dia terkena sakit mata." "Panggil." Dipanggil datangkan, diludahi dua matanya sambil diruqyah, kemudian sembuh seakan-akan enggak pernah sakit sama sekali. kemudian diberikan bendera perang pada beliau. Jadi Ali kan sebenarnya enggak menginginkan, tapi ternyata beliau yang dipilih. Ternyata Ali yang ditunjuk oleh Rasulullah, yang dipanggil oleh Rasulullah. Beliau memberikannya pada Ali, bendera tersebut. Rasulullah berpesan, sudah, kamu berangkat, jangan kamu menoleh. Ini pesannya Rasulullah. Benar Ali langsung berangkat dan tidak menoleh. Akhirnya Rasulullah berpesan, jangan sampai menyibukkan kamu toleh. Tolah-toleh ke sana kemari. Sehingga kamu terlambat nanti sampai ke Khaybar. Berjalan. Jangan menoleh. Sampai Allah memberikan kemenangan kepadamu. Maka Ali pun berjalan. Sebentar. Setelah itu berhenti. Namun tidak menoleh karena tadi apa diberi pesan oleh Rasulullah, jalan jangan menoleh. Ini menunjukkan apa? Para sahabat itu adalah orang-orang yang benar-benar menjalani Rasul. Gak perlu bertanya, kok kenapa saya gak boleh menoleh? Ya sudah, padahal ada sesuatu yang ingin ditanyakan. Itu pun gak menoleh karena para Rasulullah sudah berpesan, berjalan jangan menoleh. Nah para sahabat di dalam menjalankan syariat ini, karena ini sunnah, ya sudah jalan. Ali enggak mau menoleh, meskipun ada yang tanyakan. Ketika ada yang tanyakan, beliau berhenti, tapi enggak menoleh. Karena jaraknya agak jauh, akhirnya berteriak, di atas apa aku harus memerangi mereka, wahai Rasulullah? Memanggil dengan suara yang keras, di atas apa aku harus berperang? Rasulullah menyatakan, perangi mereka sampai mereka mau mempersaksikan bahwasanya tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Benar-benar para sahabat itu orang-orang yang benar-benar ittiba kepada Rasul. Sampai masalah ini itu taat. Coba kalau dibandingkan dengan orang-orang sekarang. Jelas dalil dari Al-Qur'an, jelas dalil dari As-Sunnah, tata cara ibadah itu demikian-demikian, masih ada apa celah untuk lu nanti kan begini, ini kan sudah enggak zamannya, ini kan begini dan begini, banyak alasan. Ali suruh berangkat perang, berjalan kamu jangan menoleh, berangkat bener. Enggak mau menoleh meskipun ada hal yang ingin dia tanyakan, perkara besar. Dan saya berangkat nanti, apa dasar saya berperang? Masih ada sesuatu yang ingin ditanyakan. Ini perkara besar, masalah ilmu. Ini beliau benar berjalan, tapi ketika ada yang tanyakan, belum jauh, berhenti, kemudian memanggil Rasulullah, tidak menoleh. Ini menunjukkan sahabat benar-benar taat kepada Rasul dalam perkara apapun yang diperintahkan. Disebutkan dalam sebuah riwayat ketika Rasulullah menyatakan saya benar-benar akan memberikan bendera komando perang ini sebagai kepada seorang laki-laki yang dia mencintai Allah dan Rasulnya. Karena Rasulullah mengatakan seseorang, berarti kan umum, belum ditentukan siapa dia oleh Rasulullah. Sehingga orang-orang yang hadir mendengarkan sabda Nabi semuanya berharap dia yang ditunjuk. Karena apa? Pemimpin perang ini jelas-jelas direkomendasi oleh Rasul, cinta Allah dan cinta Rasul. Berarti bukan orang sembarangan. benar-benar kecintaan dia kepada Allah dan Rasulnya itu sudah langsung direkomendasi oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Sampai Umar melompat, menampakkan diri, berharap dia yang ditunjuk. Saya enggak pernah menginginkan sebuah kepemimpinan sebagai seorang pemimpin, apakah pemimpin perang atau yang lainnya, kecuali saat itu saja. Enggak pernah mengandai-andai jadi pemimpin kecuali saat itu. Karena apa? Pemimpin yang akan ditunjuk oleh Nabi itu orang yang cinta Allah dan cinta Rasul-Nya. Sehingga disebutkan dalam sebuah riwayat itu disampaikan oleh Rasulullah mungkin siang harinya. Akhirnya para sahabat malam harinya itu berbincang-bincang bicarakan masalah itu. Siapa ya kira-kira? Saling prediksi itu. Siapa ya kira-kira yang besok ditunjuk oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam? Semuanya berharap dirinya yang ditunjuk, termasuk Umar. Ketika mereka sudah masuk waktu subuh, semuanya hadir karena semuanya pengen ditunjuk. Ternyata Nabi justru memanggil Ali, yang waktu itu Ali gak ikut hadir, padahal Ali gak ikut hadir karena sakit mata. Sehingga dikatakan, mana Ali? Oh, sakit mata. Panggil. Dipanggil Ali, didatangkan, kemudian diludahi matanya sakit tadi, sembuh total. Seakan-akan gak pernah sakit sebelumnya. Jadi sembuh seketika. Ini termasuk mukjizat Nabi. Setelah itu diberi pesan, jalan kamu, pimpin pasukan, jangan menoleh. Ini menunjukkan apa? Amanah Nabi itu benar-benar harus dijalankan persis seperti yang disampaikan Rasul. Ali benar akhirnya jalan langsung, enggak menoleh. Ketika ada sesuatu yang ingin dia tanyakan, karena sudah agak jauh dengan Rasulullah, akhirnya bertanya sambil teriak, aku ini nanti berperang dengan dasar apa? Wahai Rasul, dari jauh, kamu berperang sampai manusia mau mengikrarkan bahwasanya tidak ada sembahan yang benar kecuali hanya Allah. Enggak mau menoleh. Ya, Rasulullah memerintahkan perangi mereka sampai mereka mau mengucapkan la ilaha illallah. Kalau mereka sudah mau mengucapkan la ilaha illallah, ya tidak perlu diperangi lagi. Berarti mereka sudah masuk Islam dengan kalimat itu. Karena la ilaha illallah adalah kalimat yang agung, azimah. Kalau langit dan bumi dengan segenap apa yang ada di dalamnya ditimbang dengan kalimat ini, tentu la ilaha illallah akan lebih berat. Karena dengan kalimat ini seorang hamba itu masuk Islam, keluar dari kekufuran menuju Islam. Sehingga la ilaha illallah, syahada an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, ini adalah pintu Islam. Sehingga Rasulullah mengatakan kalau mereka mau mengikrarkan dengan itu, berarti apa? Darah dan harga mereka itu terjaga kecuali dengan haknya. Dan perhitungan mereka nanti atas Allah. Artinya kalau mereka mau mengucapkan nashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, maka jangan kamu perangi. Darah dan harta mereka sudah aman dengan mereka mengikrarkan kedua kalimat tersebut. Kecuali dengan haknya. Artinya hak-hak yang mengikuti konsekuensi dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah itu bukan sekedar dilafadzkan dengan lisan, bahkan punya syarat-syarat, punya perkara-perkara yang harus disempurnakan. Sehingga ketika sebagian salaf menyatakan kunci surga adalah la ilaha illallah, di sini dalam pikir-pikir kan miftahul jannah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan mereka juga sebenarnya tahu la ilaha illallah kuncinya surga. Benar, la ilaha illallah adalah miftahul jannah, kuncinya surga. Akan tetapi yang namanya kunci itu bukan sesuatu yang mulus, cuma besi apa bulat halus. Enggak ada kunci kayak gitu. Kunci kan ada gerigi-geriginya kan. Gerigi-geriginya itu apa? Amalan. Syarat-syarat la ilaha illallah. Kunci itu butuh gigi-giginya. Kalau enggak ada gigi-giginya, gemboknya enggak bisa dibuka. Nah, karena kalau seorang itu membawa kunci kok mulus, enggak bisa digunakan untuk membuka. Lah geriginya ini adalah amalan. Apa yang menjadi konsekuensi dari dan tuntutan dari la ilaha illallah? Oleh karena ini kaum munafikun dulu juga mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Secara zahir kan mereka muslim, tapi menyembunyikan kekufuran dalam batinnya. Namun apa, jasad-jasad mereka, fisik mereka, gaya jalan mereka, model-model mereka itu membuat diri mereka itu berbangga. Seakan-akan mereka adalah kaum mukminin yang paling sempurna keimanannya. Sehingga mereka datang kepada Rasul, orang-orang munafik, menyatakan nashhadu innaka la rasulullah, kami bersaksi engkau adalah utusan Allah. Sebuah kalimat yang ditinjau dari tata bahasa Arab, nashhadu innaka la rasulullah, ini ada tiga penekanan. Penekanan yang pertama persaksian, saya bersaksi, kami bersaksi. Ini kan sudah apa, sebuah penekanan. Misalnya kalau ingin meyakinkan seseorang kan, saya bersaksi, saya lihat kejadian kemarin. Orang kan sudah percaya. Ditambah lagi innaka, sesungguhnya engkau. Ini kan penekanan lagi. Lah, ini lam taukid. Kamu benar-benar utusan Allah. Coba menyampaikan di hadapan Rasul munafikun. Namun Allah membantah ucapan kaum munafikun. Allah menyatakan wallahu ya'lamu innaka la rasuluh, wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Allah Maha tahu kamu itu rasul Allah. Allah mempersaksikan sesungguhnya orang-orang munafik itu para pendusta. Sehingga Allah pun datangkan tiga persaksian juga. Allah bersaksi, sesungguhnya orang-orang munafik benar-benar mereka itu pendusta. Mereka berdusta dalam ucapan mereka, kami bersaksi. Innaka la rasulullah, dengan tiga penekanan, tiga penguat. Berarti apa? Tidak semua orang yang mengucapkan secara zahir la ilaha illallah berarti dia itu muslim, enggak mesti. Berarti orang yang sudah mengikrarkan dua kalimat syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dia itu harus mengamalkan apa yang menjadi hak dua kalimat ini. Apa haknya? Dia harus memenuhi syarat-syarat la ilaha illallah. Dia harus memenuhi apa yang menjadi tuntutan konsekuensi dari la ilaha illallah. Artinya apa? Dia harus menjalankan amal Islam secara benar. Sampai disebutkan oleh para ulama, kalau pasukan Islam itu memerangi sebuah negeri, negeri kufar, atau sebuah negeri yang ingin diserang oleh kaum muslimin, pasukan Islam, kalau negeri tersebut ternyata adalah negeri kaum muslimin, penduduknya itu muslim, Rasulullah kan biasanya kalau ingin menyerang itu suruh menunggu ada azan enggak, terdengar azan enggak. Jadi kalau terdengar azan berarti negeri muslim enggak boleh diperangi. Kalau sebuah negeri yang ingin diserang mereka itu meninggalkan azan dan iqamah, padahal mereka itu enggak menjadi kafir dengan tidak mengumandangkan azan dan iqamah, tetapi bisa diperangi karena itu. Sampai mereka mau mengumandangkan azan dan iqamah, padahal azan dan iqamah ini kan bukan rukun Islam kan, bukan. Tapi apa? Azan dan iqamah ini haknya Islam. Kaum muslimun itu menjadi sempurna keislamannya kalau mereka mengumandangkan azan, menegakkan iqamah, salat berjamaah. Bagi laki-laki di masjid. Karena itu adalah hak Islam. Maka dalam hadis ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, hadis ini menjelaskan wajibnya mendakwai orang-orang kafir agar mereka masuk Islam sebelum mereka diperangi. Ini termasuk hikmah Islam, karena Islam itu rahmatan lil alamin. Itu kalau berperang pun enggak boleh langsung asal serang. Suruh didakwai terlebih dahulu. Kalian mau mempersaksikan bahwasanya tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah, bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah atau tidak? Kalau mereka enggak mau, berarti mereka berarti mengajak perang. Maka baru boleh diperangi. Kemudian wajibnya menerima keislaman seseorang apakah di saat perang atau di saat yang lainnya. Misalnya orang-orang kafir pas diserang berkecamuk perang, mereka menyatakan nasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, langsung harus berhenti. Enggak boleh diperangi karena ucapan itu enggak boleh diserang mereka. Lah bagaimana kalau itu sebuah taktik, meskipun itu taktik karena dohri sudah mengucapkan, berarti darah mereka terjaga, harta mereka terjaga, sehingga Rasulullah menyatakan hisabuhum Allah, perhitungan mereka itu Allah yang akan memperhitungkan, menghisabnya. Kalau mereka itu berbuat kemunafikan, artinya untuk menyelamatkan diri saja pura-pura masuk Islam, nanti perhitungannya Allah. Kenapa? Kita kaum muslimin tidak diberi istilahnya diberi beban untuk mengorek apa yang ada di dalam hati seseorang. Ini bukan kewajiban kita. Kewajiban kita ya secara zahir Islam ya sudah diterima zahirnya Islam. Adapun kalau dia itu munafik secara batin, bukan urusan kita. Perhitungannya Allah langsung nanti. Juga hadis ini menjelaskan pada kita anjuran untuk kita menjalankan perintah Rasul, tidak boleh keluar dari perintah Rasul. Karena Ali tadi berangkat suruh enggak menoleh, enggak menoleh. Nah, ini beberapa faedah yang bisa kita ambil. Dan juga faedah yang berikutnya, ini menunjukkan musyara'ah ilal khair. Para sahabat itu benar-benar bersegera menyambut kebaikan. Diberitahu sesuatu yang baik, antri mereka, semuanya berharap, kan gitu. Ini sehingga dimasukkan dalam bab badiru bil a'mal, atau bab musyara'ah mubadarah ilal khairat. Nah, wallahu a'lam bishawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.